ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemuslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-31, yaitu bab mendamaikan orang yang bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam banyak bisik-bisikan mereka, illa man amara bisadaqatin, kecuali orang yang bisik-bisik untuk memerintahkan bersedekah, au ma'rufin, atau berbuat baik, au islahin bainan nas, atau mendamaikan orang yang bermusuhan. Demikian di surat An-Nisa ayat yang di An-Nisa ayat 128 Allah katakan wasulhu khair, ya, damai ya, itulah yang lebih baik. Penjelasannya, yang dimaksud dengan mendamaikan orang yang bermusuhan adalah manakala ada di antara dua orang permusuhan dan kebencian, fayati rajulun muwaffaqun, maka hadirlah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang beruntung dan orang yang mulia, lantas mendamaikan keduanya, menghilangkan permusuhan dan kebencian yang terjadi pada keduanya. Dan manakala dua orang ini makin dekat hubungannya sebagiannya dengan yang lain, maka damai di antara keduanya makin ditekankan. Artinya, damainya antara bapak dengan anak itu lebih utama daripada mendamaikan seseorang dengan kawannya. Mendamaikan antara seorang dengan saudara kandungnya lebih baik daripada mendamaikan orang tersebut dengan pamannya atau dengan sepupunya. Wahakada, dan demikian seterusnya. Ya, kulamakanatil qati'atu a'zam, maka jika putus hubungan itu makin besar dosanya, maka mendamaikan dua orang yang saling membenci dan saling putus hubungan ini makin besar pahalanya, makin sempurna, makin utama pahalanya, dan makin ditekankan. Dan satu hal yang patut untuk diingat bahasanya, mendamaikan orang yang bermusuhan adalah min afdalil a'mali salihah, adalah termasuk amal salih yang paling mulia. Di antara dalilnya surat An-Nisa 114 yang telah kita baca, tidak ada kebaikan dalam banyak bisik-bisik yang mereka lakukan kecuali bisik-bisik yang isinya perintah untuk bersedekah, melakukan kebaikan, atau mendamaikan orang yang bermusuhan. An-najwa artinya, atau bisik-bisik artinya perkataan yang samar, yang tidak jelas, yang tidak diketahui antara seorang dengan kawannya. Maka mayoritas bisik-bisik yang terjadi dan dilakukan oleh manusia adalah bisik-bisik yang tidak ada kebaikan padanya, kecuali bisik-bisik yang isinya perintah untuk bersedekah atau melakukan kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan, semua yang diperintahkan oleh syariat. Maka artinya bisik-bisik tersebut memerintahkan bikhairin untuk melakukan kebaikan, atau mendamaikan orang yang bermusuhan antara seorang dengan kawannya terdapat hubungan yang rusak. Fayati shakhsun muwaffaqun, maka datanglah seorang yang mendamaikan di antara keduanya dan menghilangkan antara dia dengan kawannya permusuhan dan kebencian. Kemudian Allah katakan di lanjutan ayat di 114 surat An-Nisa, siapa yang melakukan hal itu di antaranya adalah mendamaikan orang yang bermusuhan karena mencari ridha Allah, maka kami akan berikan padanya ajran azima, ganjaran yang besar. Maka Allah jelaskan dalam ayat ini bahasanya kebaikan itu akan terjadi bahasanya kebaikan itu akan terjadi di antara, akan didapatkan oleh orang yang memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk berbuat baik, dan mendamaikan orang yang bermusuhan. Maka ini adalah satu kebaikan yang pasti terwujud, yaitu pasti berpahala tanpa ragu. Maka ini adalah kebaikan. Adapun pahalanya, Allah katakan fasawfa nu'tihi ajran 'adzim, kebaikan yang besar. Maka jika kita melihat dua orang yang bermusuhan, benci dan saling tidak suka, maka kita yang tahu diperintahkan untuk memiliki semangat berupaya mendamaikan keduanya, meskipun sampai-sampai kita korban harta karenanya. Maka harta yang kita keluarkan untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan, dua pihak yang bersengketa, itu pasti diganti. Dan karena demikian pentingnya mendamaikan orang yang bermusuhan, sampai-sampai patut kita ingat bahasanya, untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan itu diperbolehkan tauriyah, menggunakan bahasa bersayap. Misalnya kita katakan pada seorang bahasanya si A itu la yatakallam fika bisyai'in, sedikit pun tidak pernah membicarakan dirimu. Atau kita katakan bahasanya si A itu menyukai orang yang baik dan semacam itu. Atau bahkan kita pun sampai berani mengatakan fulan itu sebenarnya cinta dan sayang kepadamu, yaitu jika engkau adalah orang yang baik. Maka anda simpan dalam diri anda kalimat jika anda orang baik, dalam rangka supaya anda terbebas dan tidak terbebas dari label bohong. Itu namanya tauriyah. Ada dua orang yang bermusuhan, atau kemudian nampak bermusuhan, si A dan si B. Kita katakan pada si A, sebenarnya si B itu cinta dengan dirimu, sayang dengan dirimu, tidak ingin bermusuhan denganmu. Maksudnya jika engkau baik-baik saja. Jika engkau baik-baik sajanya tidak diomongkan, dan disimpan di dalam hati, ini namanya tauriyah. Orang yang melakukan tauriyah tidak tergolong bohong. Kemudian tentang masalah ketidakcocokan suami dan istri, Allah katakan jika seorang istri mengkhawatirkan kalau dia nusuzan min ba'diha nusuzan, suaminya itu nusus, yaitu tidak menunaikan hak-haknya sama sekali, membuat dia menggantung atau bahkan tidak peduli, maka tidak ada dosa atas keduanya. Ayusliha bainahuma sulha, jika keduanya berdamai. Wasulhu khair, dan berdamai itulah yang lebih baik. Maka ini meskipun konteks asalnya berkenaan dengan keluarga, namun bisa kita comot menjadi kaidah general. Hadihi jumlatun amatun, menjadi satu kalimat yang bersifat umum. As-sulhu khairun, daripada permusuhan, damai itu lebih baik. Dan ini dalam semua hal, baik dalam kasus rumah tangga, suami istri, kasus bapak anak, adik kakak, tetangga dengan tetangga, dan seterusnya. Lanjutannya ayat wa uhdiratil anfusus suh, dan jiwa manusia itu dihadiri rasa pelit. Maka ini mengisyaratkan bahasanya seorang itu ketika mau berdamai, hendaklah dia yatanazal, mengalah amma fi nafsihi, tentang hak dirinya. Dia tidak turuti keinginan dirinya, karena jika dia turuti keinginan dirinya, maka diri manusia itu karakter utamanya adalah pelit. Karena jika dituruti boleh jadi seorang itu meminta haknya secara utuh. Dan jika seorang itu meminta haknya secara utuh, maka damai tidak mungkin terjadi. Damai tidak mungkin terjadi. Karena jika Anda ingin mengambil hak Anda secara utuh dan kawanmu juga ingin mengambil haknya secara utuh, maka tidak bakalan terjadi damai. Damai itu terjadi manakala ada pihak yang ngalah. Dan damai itu satu hal yang sangat nyaman kalau dua belah pihak masing-masing ngalah. Kurang nyaman kalau hanya satu pihak yang dituntut ngalah. Jika semuanya tidak ada yang ngalah, dijamin tidak damai. Dijamin tidak akan terwujud damai. Yang terjadi adalah awetnya permusuhan. Karena orang bermusuhan, si A memusuhi B, itu merasa bahasanya B zalim sama dirinya. B memusuhi A itu juga dibangun di atas prinsip A zalim sama dirinya. Maka jika masing-masing A dan B ini menuntut haknya diberi secara utuh dan sempurna, tidak akan damai. Nah, lakin akan tetapi jika masing-masing dari keduanya mengalah, tidak mengikuti apa yang dia inginkan, dan dia bisa mengalahkan pelit yang ada pada dirinya, maka akan terwujud kebaikan dan akan terwujud perdamaian. Inilah faedah kenapa lanjutannya ayat adalah wa uhdiratil anfusus suh setelah wasulhu khair. Kemudian ayat yang lainnya berkenaan dengan masalah damai adalah Allah katakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari orang beriman yang berperang, bertengkar, damaikan keduanya. Maka Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk mendamaikan dua orang yang berperang di antara orang-orang yang beriman. Kesimpulannya, usaha untuk mendamaikan orang yang bermusuhan itu adalah kebaikan. Jadi kewajiban Anda wahai saudaraku seorang muslim, jika Anda melihat dua orang yang bertengkar, saling membenci, saling bermusuhan, upayakan damaikan keduanya supaya Anda mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan Anda niatkan dengan hal tersebut mencari wajah Allah dan mendamaikan hamba-hamba Allah, sehingga terwujudlah bagi Anda kebaikan yang besar. Sebagaimana yang Allah katakan wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal tersebut karena mencari ridha Allah, maka Allah akan berikan padanya ajran azimah, pahala yang besar. Namun untuk surat Al-Anfal ayat 1 tidak disinggung oleh pensara. Di Al-Anfal ayat pertama Allah katakan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian pada Allah, damaikan hubungan di antara kalian. Ini menunjukkan bahasanya damainya hubungan itu adalah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang pertama di bab ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan setiap ruas tulang manusia alaihi sadaqatun wajib disedekahi. Dan ini setiap hari selama masih ada terbit matahari menyinari bumi. Namun sedekah di sini sedekah dalam makna yang luas, yaitu semua kebaikan. Maka Nabi katakan bersikap adil di antara dua orang itu sedekah, menolong orang tentang kendaraannya, Anda bantu dia supaya bisa naik kendaraannya, atau Anda angkatkan barang kepadanya, ini sedekah. Perkataan yang baik yang menyenangkan itu sedekah. Dan setiap langkah yang dilangkahkan oleh seorang untuk pergi ila sholati kepada untuk sholat itu sedaqatun sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ta'dilu bainahuma artinya mendamaikan dua orang yang bermusuhan dengan cara yang bijak dan adil. Ya, maka di sini Imam Nawawi menyebutkan hadis tentang keutamaan mendamaikan. Ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap ruas tulang manusia wajib disedekai setiap harinya selama matahari masih terbit menyinari bumi. As-sulama artinya tulang dan ruas tulang. Setiap hari terbit mata di setiap harinya selama matahari masih terbit. Maka setiap ruas tulang yang ada pada badan Anda itu ada kewajiban sedekahnya. Ini para ulama ahli fikih dan hadis mengatakan jumlah ruas tulang dalam setiap orang itu ada 360 anggota atau ruas tulang. Bahkan ini bukan perkataan ulama, bahkan ini sebenarnya redaksi hadis Nabi. Ada 360 ruas tulang. Menjadi kewajiban setiap orang untuk bersedekah setiap harinya. Berarti selamat bersedekah sebanyak 360 sedekah. Namun sedekah ini tidak khusus dengan harta. Nah, sedekah ini maknanya adalah semua yang mendekatkan kepada Allah. Itu sedekah dalam makna yang luas. Li'ana fi'lahu yadullu. Kenapa ini disebut sedekah? Karena perbuatan itu menunjukkan ketulusan orangnya dalam mencari ridha Allah Azza wa Jal. Kenapa semua amal yang mendekatkan diri kepada Allah disebut sedekah? Maka jawabannya, sedekah di sini maknanya makna bahasa, yaitu tulus. Karena semua kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah itu menunjukkan tulusnya pelakunya untuk mencari ridha Allah Azza wa Jal. Dan Nabi jelaskan bentuk-bentuk di antara contoh sedekah, mendamaikan dengan adil di antara dua orang itu sedekah. Ada dua orang yang sengketa kepada Anda, mengadukan perkaranya, sehingga kita diminta untuk menjadi juru damai. Lantas Anda memberikan penilaian dengan adil, Anda nilai secara adil. Dan apa itu adil? Semua yang cocok dengan syariat itu adil, dan semua yang menyelisih syariat itu zalim, wajaurun dan zalim. Oleh karena itu wajib kita katakan dan kita yakini bahasanya undang-undang manusia, undang-undang buatan manusia yang diterapkan oleh sebagian orang, dan undang-undang dan aturan itu menyelisih syariat, maka dia bukan adil. Syariat mengatakan pencuri dengan syarat dan ketentuan berlaku, hukumannya potong tangan. Kemudian aturan manusia mengatakan sebesar apapun dan atas alasan apapun terjadi pencurian, hukumannya cuma penjara. Maka ini hukum yang tidak adil. Bahkan adalah hukum yang zalim, zalim dan batil. Dan siapa yang menetapkan hukum dengannya? Dengan meyakini bahasanya aturan manusia tersebut selevel dengan hukum Allah atau lebih baik daripada hukum Allah, maka orang ini murtad dan kafir. Kafir dan murtad dari agama Allah, karena dia mendustakan firman Allah Ta'ala. Siapakah yang lebih bagus hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin? Artinya tidak ada satupun yang hukumnya lebih bagus dibandingkan Allah. Akan tapi ini tidak bisa dipahami kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik. Adapun orang yang Allah butakan penglihatan hatinya, maka dia tidak tahu. Bahkan boleh jadi dia menganggap indah perbuatan yang jelek, dia lihat sebagai satu hal yang indah. Maka tentu aturan manusia, buatan manusia itu ada yang sejalan dengan syariat, ada yang tidak sesuai dengan syariat, dan ada yang tidak sejalan dan tidak menyelisihi syariat. Maka yang bermasalah adalah aturan manusia yang menyelisihi syariat. Yang ini dan orang yang menetapkan hukum yang menyelisihi syariat itu tidak harus hakim dan penguasa. Boleh jadi kepala rumah tangga, seorang suami di rumahnya. Ketika dia bikin aturan untuk anaknya dilarang pakai jilbab misalnya. Dilarang pakai jilbab, itu aturan untuk istrinya dan anak perempuannya. Maka jika dia meyakini aturan seperti ini, itu sama baiknya dengan aturan Allah, wajibnya jilbab, atau bahkan lebih baik. Lebih baik tidak pakai jilbab supaya tidak teranggap terpapar radikalisme. Misalnya, maka lebih baik tidak pakai. Maka itu lebih bagus ya enggak? Lebih bagus daripada aturan Allah yang mewajibkan berjilbab. Maka orang yang punya keyakinan ini batal Islamnya. Atau dia anggap bahasanya aturan manusia melarang berjilbab itu sama baiknya dengan pakai jilbab. Dia katakan jilbab, berjilbab sama tidak sama baiknya. Ya suka-sukamu lah. Mana yang lebih afdol? Tidak ada yang lebih afdol. Semuanya afdol semua. Semuanya afdol semua. Maka orang yang punya keyakinan semacam ini bukanlah seorang muslim. Bukanlah seorang muslim. Terhadap hukum, kita wajib meyakini bahasanya hukum yang adil adalah hukum Al-Quran. Ini hukum syariat. Atau seorang itu beranggapan bahasanya aturan manusia tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung itu kurang baik. Lebih baik aturan Allah tutup aurat, berjilbab dan berkerudung. Tapi kalau orang itu tidak mau berkerudung dan berjilbab juga boleh-boleh saja. Cuma kurang afdol. Cuma kurang afdol. Afdolnya pakai kerudung. Tapi kalau tidak pakai tidak salah. Tidak salah, tidak dosa. Karena itu cuma afdoliyah. Cuma afdoliyah. Pakai jilbab afdol, tidak pakai asalkan jadi wanita yang sopan dan santun, ya itu juga masih baik. Cuma kurang afdol. Orang yang punya keyakinan semacam ini batal imannya. Ini batal keimanannya. Yang tidak batal keimanan mengatakan bahasanya aturan Allah itulah yang adil, aturan Allah itu yang wajib. Itulah yang wajib. Sedangkan jika ada perempuan yang sudah balik tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab, tidak tutup aurat, maka itu berdosa. Itu berdosa. Meskipun yang ngomong adalah seorang perempuan yang juga belum pakai kerudung. Saya masih belum pakai dan saya menyadari sebenarnya saya berdosa. Namun karena pertimbangan tertentu saya masih belum memutuskan untuk memakai. Semoga Allah memaafkan kesalahan saya. Ini statusnya berdosa. Statusnya berdosa. Dia yakini hukum Allah yang wajib. Dia yakini hukum manusia, aturan manusia atau perbuatan manusia yang menyelisih hukum Allah itu jelek. Itu satu hal yang bernilai dosa. Dan dia tidak meyakini, pernah meyakini bolehnya meskipun itu lebih rendah atau bahkan setara atau bahkan dianggap lebih baik. Maka ketika satu aturan itu menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang pro dengan aturan manusia yang menyelisih aturan Allah itu batal keimanannya dalam 3 kondisi. Pertama, ketika dia meyakini aturan manusia yang lebih baik. Yang kedua, ketika dia anggap bahwa aturan manusia yang berbeda yang tidak sejalan dengan aturan Allah itu sama baiknya. Sama baiknya. Yang ketiga, manakala dia anggap aturan manusia kurang baik, namun boleh-boleh saja. Dalam tiga keadaan ini, ya, dalam tiga keadaan ini, batallah iman pelakunya. Kemudian di antara bentuk adil, sikap adil di antara dua orang adalah adil di antara mereka ketika mendamaikan. Maka seorang hakim di antara dua orang boleh jadi dia ya, jadi hakim karena dipasang, diangkat min kibali wali amri oleh penguasa, atau tidak diangkat namun dimintai untuk jadi hakim. Qad la yatabayyan, boleh jadi tidaklah nampak baginya sisi benar, sisi yang benar bersama salah satu dari dua belah pihak. Maka jika dia belum yakin siapakah yang benar dalam dua kasus ini, maka solusinya adalah mendamaikannya. Maka adalah dia damaikan di antara keduanya biqadril yastati, biqadril ma yastati, semaksimal yang mungkin dilakukan. Ya, telah dijelaskan di lembar sebelumnya bahasanya orang itu tidak mungkin damai kalau masing-masing pihak pelit dengan haknya dan tidak mau menghalah. Artinya jika seorang itu menyikapi saudaranya sesama muslim dengan sikap tidak mau mengalah, tidak mungkin damai. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, damai itulah yang lebih baik. Namun jiwa manusia itu memiliki as-suhu, pelit. Maka ini mengisyaratkan bahasanya untuk damai sepatutnya seorang itu menjauhi pelit, yaitu tidak mau mengalah. Maka hendaklah dia tidak menuntut haknya secara utuh. Karena jika dia tuntut haknya secara utuh, kemudian temannya pun nuntut haknya secara utuh, maka tidak akan terwujud yang namanya damai. Namun labudah haruslah masing-masing dari mereka mengalah an ba'di haqqihi, mengalah dari sebagian haknya. Adapun jika hukum di antara manusia orang yang bersengketa itu lam yakun bil haqqi, tidak berdasarkan realita, karena masih belum jelas, boleh jadi belum jelas dari sisi dalil atau belum jelas dari sisi dua orang yang bertengkar, maka tidak ada solusi kecuali berupaya mendamaikan keduanya. Kemudian termasuk sedekah kata Nabi adalah membantu saudaranya untuk menaiki hewan kendaraannya. Maka Anda berupaya untuk memikulnya supaya berada di atas kendaraan jika dia tidak mampu naik sendiri, naik dengan sendirinya. Atau Anda bawakan barangnya sampai ke atas hewan tunggangan tersebut. Maka Anda bantu dia untuk membawa barangnya di atas kendaraan, di atas hewan tunggangan. Ini adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan juga sedekah. Artinya jika Anda melihat ada sesuatu yang bisa menyakitkan orang yang jalan kaki di situ, ya, boleh jadi bau yang tidak sedap di pinggir jalan, boleh jadi ada kayu, ada bambu, ada kulit pisang, kulit mangga dan yang lainnya, maka singkirkanlah. Azal tahu engkau singkirkan, maka ini sedekah. Baik yang mengganggu itu batu atau pecahan kaca atau kulit semangka atau pakaian yang dililitkan sebagian dengan yang lain atau yang lainnya, semua yang mengganggu, termasuk diantaranya yang mengganggu jalan adalah bau tidak sedap karena sampah diletakkan dan dibuang di samping jalan atau di pinggir jalan. Walhasil kesimpulannya, semua yang mengganggu singkirkan dari jalan. Dengan itu maka Anda dinilai telah bersedekah. Maka jika menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah, maka ini menunjukkan bahasanya memasang gangguan di jalan itu kejelekan. Maka tidak mau ikut iuran, malah dibuang di samping jalan besar, sehingga orang yang setiap orang yang lewat itu sambil pegang hidung. Maka ini sebuah kejelekan dan maksiat. Misalnya orang yang membuang sampahnya di tengah jalan, atau tidak harus di tengah jalan, di pinggir jalan, namun bau sampai membuat bau orang-orang yang lewat di jalan itu, atau membiarkan air limbah itu mengalir dari rumahnya kemudian mengalir pada tetangga, atau air kotor itu mengalir pada di pasar sehingga mengganggu banyak orang. Maka ini adalah bagian dari kejelekan karena membuat gangguan di jalan. Di samping atau kemudian membiarkan air itu punya sisi negatif, yaitu yang lain, yaitu habisnya air. Karena air disimpan di dalam tanah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kami turunkan dari mendung ma'an air, lantas kami beri kalian minum, wa ma antum lahu bikhazinin, dan tidaklah kalian bisa menyimpannya. Wal makhzun, dan sesuatu yang tersimpan itu pasti habis. Maka oleh karena itu kita lihat orang yang membiarkan air dan boros dalam menggunakan air, tidak peduli dengan terlantarnya air, musiun, maka dia adalah orang yang jahat terhadap terhadap semua masyarakat, karena air milik bersama. Maka jika Anda melakukan tindakan yang jelek dalam distribusi air dan dalam infak air, walam tubali bi, Anda tidak peduli dengannya, maka Anda adalah orang yang boros, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang boros. Maka jadilah engkau orang yang berbuat jelek li tahditil ummati fi naqsi, karena mengancam banyak orang dengan berkurangnya airnya atau hilangnya, dan tentu ini bahaya yang besar. Walhasil, maka orang yang membuang di pasar atau di jalanan yang ditempuh oleh banyak orang, membuang sesuatu yang menyakitkan, maka itu adalah orang yang berbuat jelek, dan orang yang menyingkirkannya adalah orang yang bersedekah. Kemudian Nabi katakan bahasanya perkataan yang baik itu sedekah. Dan hal ini walilhamdu adalah lebih luas daripada sebelumnya. Kata-kata yang baik itu ada dua macam. Redaksinya, diksinya memang baik. Yang kedua, tujuannya baik. Maka kata-kata yang baik melihat zatnya. Maka semisal berzikir mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Dan zikir yang wa afdhalu dzikir, dan zikir yang terbaik adalah membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, perkataan yang baik dalam tujuannya, itulah perkataan yang mubah, semacam ngobrol dengan tetangga. Namun jika tujuan dengan hal ini adalah membuat nyaman mereka, membuat mereka gembira, fa in hadzal kalam, maka ucapan ini meskipun bukanlah baik secara zatnya, tetapi baik karena tujuannya. Karena memasukkan rasa gembira dalam hati seorang saudara kita sama muslim adalah satu hal, adalah satu amal yang mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jal. Maka perkataan yang baik adalah sedekah. Wahada min a'ami ma yakunu. Dan kaidah bahasanya, dan ini adalah min a'ami ma yakunu, satu hal yang sangat luas. Kemudian Nabi katakan setiap langkah yang dipakai itu menuju sholat itu sedekah. Maka satu langkah saja yang dilangkahkan oleh seorang untuk pergi ke masjid untuk sholat, isinya adalah sedekah. Dan hitunglah langkah-langkah kaki dari rumah kita ke masjid, maka kita jumpai banyak sekali. Meskipun jumlahnya banyak sekali, setiap langkah nilainya sedekah. Dan jika kita keluar rumah dalam keadaan sudah menyempurnakan wudu dan tidak ada yang mendorong kita untuk keluar dari rumah kecuali untuk pergi ke masjid kecuali sholat, maka setiap langkah kakinya sedekah. Setiap langkah yang dia langkahkan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan satu dosa dan kesalahannya, dan ini tentu keutamaan yang sangat luar biasa. Maka berwudulah secara sempurna di rumah dan berangkat ke masjid, dan tidak ada yang mendorong untuk berangkat kecuali sholat, maka orang ini layak untuk mendapatkan kabar gembira dengan tiga hal. Yang pertama, dia dinilai bersedekah. Yang kedua, meninggikan derajat. Yang ketiga, menghapus dosa dan kesalahan. Dan itu semua bagian dari nikmat Allah Azza wa Jal. Wallahul muwafiq. Kemudian hadis yang kedua dari Ummu Kulthum binti Uqbah ibn Abi Mu'aid radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang bohong orang yang mendamaikan manusia. Kemudian dia yanmi khairan, melakukan namimah, namun namimah kebaikan. Au yaqulu khairan, atau mengatakan ucapan yang baik. Maka kalau namimah itu adu domba, yang baik jadi bermusuhan. Kalau ini inma bi khair, kebalikannya. Kita laporkan kepada pihak lain hal-hal yang baik yang membuat dia bisa mendekat dengan orang yang bermusuhan dengannya. Maka kita jumpai A dan B. A dan B ini bermusuhan. Maka yan mi khairan atau yakulu khairan, kita katakan pada si A, wahai A, sebenarnya si B itu bosan begini-begini terus, dia ingin damai, ingin damai, kalau engkau bersedia damai ya. Maka kita katakan kepadanya, kepada si B, A itu menginginkan kebaikan. Demikian juga sebaliknya, ketika ketemu A, kita sampaikan B itu sebenarnya menginginkan kebaikan. Maka itu yanmi khairan. Yanmi khairan itu seperti orang namimah. Namimahnya itu bukan untuk supaya hubungannya pisah, namun supaya hubungannya merekat. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, aku tidak mendengar Nabi memberikan keringanan untuk satupun kebohongan yang diucapkan oleh seseorang kecuali bohong dalam tiga hal, itu saat perang, saat mendamaikan dua orang yang bertengkar, dan rayuan gombal seorang suami kepada istrinya, dan rayuan gombal seorang istri pada suaminya. Maka namanya rayuan gombal itu bohong. Rayuan gombal itu bohong. Gara-gara itu maka hubungan semakin harmonis, maka ini rayuan gombal ini diperbolehkan. Dan karakter perempuan itu suka dengan rayuan gombal. Satu hal yang patut diketahui oleh para suami ini. Dan dia tahu kalau ini cuma gombal, namun dia senang gitu. Istri itu tahu ini cuma bohong sebenarnya, tapi dia senang, dia menikmati itu. Karakter unik perempuan itu. Itu karakter unik perempuan. Tahu kalau ini omongan bohong, tapi dia menikmati dan menyukainya. Dan pengin lagi. Padahal dia tahu kalau itu mengada-ada aja. Suaminya mengatakan, engkau secantik rembulan. Nah, enggak, itu tetap lebih cantik rembulan daripada diriku. Cuma bohong saja, tidak sesuai dengan kenyataan. Namun perempuan itu suka dengan hal itu. Dan lelaki yang pintar menempatkan rayuan gombal itu akan dicintai oleh istrinya. Lelaki ya, suami yang kurang dicintai istrinya ya karena enggak pintar gombal. Itu fadilah pintar gombal. Ya, maka di hadis ini, hadis dari Ummul Kulthum binti Uqbah ibn Abi Mu'aid radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah orang yang berbohong orang yang mendamaikan di antara orang yang berselisih. Karena untuk mendamaikan, maka dia yunmi khairan, melakukan namimah kebaikan. Mendamaikan, dia bikin namimah kebaikan. Ngomong sama si A, B, pingin damai. Ngomong sama B, A pingin damai. Untuk mendamaikannya, ini namanya yunmi khairan. Aw yakulu khairan. Yang terjemah bebas saya, yunmi khairan itu ya, namimah kebaikan. Namimah namun kebaikan. Kalau namimah kan ngomong sama si A, bahwa B tidak suka sama kamu. Ngomong sama B, A itu tidak suka sama kamu. Ini, supaya keduanya bermusuhan. Nah ini supaya yunmi khairan itu supaya keduanya damai. Maka melakukan namimah, namun namimah kebaikan. Ngomong sama si A, B itu cinta dirimu. Sudah bosan, neng-nengan, pingin baik lagi kayak dulu. Padahal ngarang semua. Nanti ngomong sama si B juga demikian. Ngomong sama si B juga demikian. Ini nama yunmi khairan. Maka seorang itu jika niatnya mendamaikan orang yang berselisih, lantas dia berkata kepada si A, sesungguhnya si B itu menyanjung-nyanjung dirimu, memujimu, mendoakan kebaikan untukmu, dan kalimat-kalimat yang lain. Fa inna dzalika la ba'sa bihi, maka itu satu hal yang tidak mengapa. Kalau mau tauriyah lebih baik. Kalau bohong, asalkan itu untuk damaikan, insya Allah tidak apa-apa. Yunmi khairan. Tapi kalau mau tariyah, tidak apa-apa. Itu lebih baik. Maka misalnya di antara tauriyah dalam rangka mendamaikan orang, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di salah satu majelisnya, Anda katakan kepada Anda sampaikan kepada si A, bahasanya si B itu setiap hari mendoakan kebaikan untukmu. Kemudian ngomong sama si B, wahai B, si A itu setiap hari mendoakan kebaikan untuk dirimu. Dia itu cinta pada dirimu, sayang dengan dirimu. Setiap hari bayangkan dia doakan dirimu berkali-kali. Kata Abdul Razak, ini bisa jadi tauriyah dengan berniat yang dimaksudkan adalah bacaan tasyahud. Yaitu bacaan tasyahud assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan untuk semua hamba Allah yang orang yang soleh, orang yang sholat. Maka asalkan sudah termasuk orang yang sholat, udah ngomong aja. Ngomong saja siapa? Ini A sama si B. Bilang sama si B, setiap hari itu A itu mendoakan kebaikan untuk berkali-kali tiap hari. Jadi permusuhannya itu tapi sepertinya permusuhan padahal dia sebenarnya cinta. Tiap hari mendoakan. Maksudnya tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kata Syekh Razak, untuk jadi tauriyahnya. Yang dimaksudkan itu. Nanti ngomong sama si A juga demikian. Wai A, B itu sepertinya saja benci dengan dirimu. Tapi sebenarnya dia sangat sayang dengan dirimu. Tiap hari dia doakan dirimu berkali-kali, lebih dari 3 kali. Saya tahu sendiri ini. Ya karena dia mesti baca tasawuf. Nih, karena mesti baca tasawuf kan. Sholat kan dia mesti baca tasawuf. Saya tahu sendiri itu. Saya tahu sendiri. Tahu sama dengar kan beda. Tahu sama dengar kan beda. Saya tahu sendiri dia itu setiap hari mendoakan berkali-kali. Saya tahu sendiri. Saya tahu sendiri. Itu tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Karena Nabi katakan siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka doa ini didapatkan untuk didapatkan manfaatnya semua orang soleh di langit, semua makhluk yang soleh di langit dan di bumi. Di langit dan di bumi. Nah, maka itu bisa jadi bahan tauriyah. Ya, demikian yang kita baca sempatan di malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ridwan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.